ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Mahiyah Salafiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizullah Ta'ala, yakni pemahaman tentang apa sih yang dimaksud dengan Salafiyah atau Salafi, yang kita mulai masuk kepada pembahasan yang awal, yakni bayanu makna as-salafiyah fil lughah, penjelasan makna salafiyah di dalam Islam, di dalam bahasa Arab. Ya, yang dimaksudkan salafiyah situ ada kata salafu, terdiri dari sin wal lam wal fa. Aslun yadulu ala taqaddum wassabak. Sin, lam, dan fa. Salaf. Ini akarnya menunjukkan bahwasannya secara istilah maknanya dahulu atau yang depan. Lida falafdhatu as-salaf fi lughah yakni au ta'ni, maka dengan begitu yang dimaksudkan secara lafaz salaf di dalam istilah bahasa Arab maknanya yakni al mutaqaddim, yang dahulu, wassabiq atau yang mendahului, wahiyya jam'u salif, yang dimaksudkan adalah jamak dari salib, yujma'u ala aslaf wassuluf wassulaf. Ini nanti bisa dipelajari dalam ilmu sharaf, ya, dari derivasi kata-kata asalnya salaf. Seperti kemarin kita jelaskan Kitab Tauhid, ya, derivasinya dari kataba yaktubu kitabatan dan seterusnya, nanti bisa ketemu masing-masingnya. Demikian juga salaf, ini secara bahasa adalah yang dahulu, yang mendahului, yakni jamak dari salif, wa yujma'u ala aslaf, dan dijamakkan pada aslaf atau suluf bisa juga, atau sulaf, ya, ini pada wazan-wazan tertentu nanti, kayak aslaf ini, ya, atau suluf, naam, atau sulaf, ini memiliki wazan-wazan yang khusus, ya, ini timbangan-timbangan kata yang khusus, nanti bisa dipelajari dalam ilmu lughah. Wadud telaku ala kuli mutaqaddim wasabikin laka min korobatin wanahwiha, diitlakkan, dimutlakkan atas setiap yang mendahului atau yang dahulu dari kamu, dari kerabat-kerabatmu atau yang semisalnya. Ya, ini secara bahasa. Ini secara bahasa, pendekatan pemahaman secara bahasa. Wa minhu qaulullahi jalla wa ala faja'alnahum salafan wa masalan li akhirin. Ya. Maka kami jadikan mereka sebagai pendahulu mereka, sebagai permisalan untuk yang akhir. Ini di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-56. Naam. Qala al-Imam Baghawi rahimahullah fi tafsirih inda hadhil ayah. Al-Imam Baghawi memiliki tafsir Al-Baghawi. Ya, di dalam tafsirnya menafsirkan ayat wa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sebagai contoh permisalan untuk yang akhir. Artinya orang-orang yang dahulu dijadikan sebagai contoh permisalan bagi orang-orang yang akhir. Ya. Kata Al-Imam Baghawi, as-salafu man taqaddam minal aba wa ja'alnahum mutaqaddimin liyata'idu bihim al-akhirun. Kata beliau, salaf itu adalah orang-orang yang mendahului dari nenek moyang. Ini secara bahasa. Ya. Dan kita menjadikan mereka sebagai pendahulu. Sebagai pendahulu. Agar orang-orang yang belakangan mengambil pelajaran dari mereka. Ya. Orang-orang belakangan mengambil pelajaran dari mereka. Wa minhu qaulullahi ta'ala wa an yajma'u baina al-ukhtain illa ma qad salaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian mengumpulkan dua saudari, ya, dua saudari kandung, al-ukhtain, kecuali apa yang telah berlalu. Kecuali apa yang telah berlalu, yakni dari kalangan orang-orang jahiliyah mereka menikahi dua saudara kandung. Ini tidak boleh di zamannya Rasulullah SAW, kecuali pada zaman jahiliyah yang itu belum turun ayat, ya, peringatan buat mereka. Ai mataqaddam min fi'likum fadzalika mutajafan anhu fal istisna'u anil ism la an jawazil fi'li wa li hadza yuqalu li fulan salafun karimun. Ai abaun, yakni bapak yang dahulu, mutaqaddimun, ya, orang-orang yang mereka itu mulia. Nah, maksudnya salaf di situ adalah orang-orang yang terdahulu dari perbuatan yang mendahului perbuatan kalian. Demikian juga dijauhi, ya, darinya, yaitu perbuatan yang di sana mengandung kejelekan-kejelekan. Nah, yaitu pengecualinya pada perbuatan dosa yang bukan dari pembolehan untuk dikerjakan. Oleh karena itu dikatakan di sana li fulani salafun karimun, ya, untuk fulan punya pendahulu yang mulia. Maksudnya adalah bapak-bapak mereka orang-orang mulia. Nah, ini ucapan-ucapan keterangan para ulama bahwasanya salaf itu sudah istilah-istilah yang paling dahulu yang dikenal dalam Islam, bukan istilah-istilah baru. Ya, dan itu nisbat kepada orang-orang yang mulia yang terdahulu dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallam sendiri. Naam, ya fidina azakumullah. Qalahu ar-Raghib. Ya, disebutkan sebagaimana Al-Asfahani rahimahullah bil mufradat, ya. Ini salah seorang ulama yang merinci dari keterangan hadis-hadis yang gharib ataupun ayat-ayat yang gharib, ayat-ayat yang asing atau perkataan bahasa Arab yang asing. wa khasahu al-Hafidz Ibnu al-Athir wal Alamah Ibnu Manzur bil mutaqaddim was-sabiq fis sin wal fadli. Telah mengkhususkan Hafidz Ibnu Athir, sebagaimana juga Alamah Ibnu Manzur, ya, pengarang kitab Lisanul Arab, yang dimasukkan dengan al-mutaqaddimin was-sabiq, yakni maksudnya fisin wal fadli, dalam umur dan keutamaan. Sehingga salaf itu adalah orang yang mendahului kita dalam umur dan keutamaan. Artinya mereka terdahulu, ya, lebih tua dari kita, bahkan sudah meninggal lebih dahulu. Kemudian mereka memiliki keutamaan. Ni afidina azzakumullah. Ya, nanti akan disimpulkan mudahnya. Qala Ibnu Manzur rahimahullah wassalafu aidan man taqadamaka min abaik wa dawai qarabatik aladihum fawqaka fis sin wal fadli wa li hada sumiya as-sadru al-awwal min at-tabi'in as-salafus salih. Ini semakin jelas. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Manzur rahimahullah, salaf juga adalah orang yang mendahului kamu dari nenek moyangmu dan dari kerabat-kerabatmu yang mereka lebih di atasmu dalam masalah as-sin wal fadli, dalam masalah umur dan keutamaan. Oleh sebab itu, ya, generasi as-sadru itu generasi, generasi awal minat tabi'in, dari kalangan pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan apa? Salafus saleh. Nah, ini kita nanti kalau ditanya orang awam juga bisa menjelaskan, tidak salah apa menjawab, ya. Sehingga salaf itu tidak dibatasi dengan kaum. Satu. Ini prinsip, tidak dibatasi dengan waktu atau zaman, tidak dibatasi dengan tempat. Ya. Siapa yang sesuai dengan tabi'in dari suatu kaum pada suatu tempat, ya. Kemudian pada suatu zaman, ya, kapanpun itu, dimanapun, siapapun, maka dia adalah salafus soleh. Dia adalah salafi. Nah, tidak hanya sekedar pengakuan, walaupun nisbat ini bukan satu yang aib atau tercela. Boleh seseorang menisbatkan dirinya, misalnya, ya, Abu Nuril As-Salafi, misalnya. Misalnya, ya, tidak apa-apa. Itu kata Ibnu Taimiyah bukan suatu aib. Bahkan kadang-kadang seseorang ketika dia menisbatkan diri seperti itu, ini seperti mendidik dirinya. Saya harus seperti salaf, yakni Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'ut tabi'in. Ya, ini yang dimaksudkan salaf. Wa mimma yadulu ala hadza al-ma'na ma ja'a fi sahihain min hadis Aisyah radhiyallahu an wa hadisu fihi qisah wa huwa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, sara ibnatah Fatimah radhiyallahu anha fabakat falamma ra'a, ya, nam jazauha saraha maratan ukhra fadhihat radhiyallahu anha fasa'alatha Aisyah falam yukhbirha. Ya, dalam hadis yang panjang, nanti akan kita lanjutkan, yang menunjukkan tentang hal ini, ya, secara makna dari hadis dalam Sahihain, dari hadis istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu an, hadisnya adalah kisah yang agak panjang. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada anaknya Fatimah. Kemudian Fatimah menangis. Ketika melihat Rasulullah SAW, ya, bertambah sedih. Nah, Rasul ya bersedih ketika melihatnya, yakni melihat Fatimah. Saroha marotan ukhra. Ya. Kemudian mereka saling bersedih, fadhahikat yakni Fatimah, maka Fatimah pun apa? Ikut bersedih. Nah, fasa'alatha Aisyah falam yukhbir. Kemudian Fatimah menanya kepada Aisyah tapi tidak diberikan tahu. Ya. Falamatu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'altaha maratan ukhra. Kemudian pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Fa'ajabatha Fatimatu radhiyallahu an biqauliha. Kemudian Fatimah menjawab dengan keterangan sebagaimana berikut. Amahina saroni, ya, fil maradil ula. Adapun dahulu bapakku, yakni Rasulullah SAW, membisikkanku pada bisikan yang pertama. Fa'ahbirni ana Jibrila kana yu'arriduhu al-Quran fi kuli sanatin, yakni fi kuli sanatin maratan. Wa anahu aradahu al-an maratain. Wa qala laha wa inni la ya ura al-ajal illa qad iktaraba fattaqillah wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Naam. Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu an, ya, kenapa dulu menangis dan kenapa kemudian tertawa, ya, pada bisikan yang kedua yang dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah mengkhabarkan, ya, dengan keterangan bahwasanya adapun ketika beliau Rasul sallallahu bisiku yang pertama, ia mengkhabarkan bahwasanya Jibril itu menyemak satu kali Al-Qur'an di setiap tahunnya, yaitu satu kali khatam, ya. Kemudian pada tahun ini kok Jibril memuroja Al-Quran dua kali, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah bahwasanya, ya, sungguhnya saya tidaklah melihat melainkan ajal, yakni sudah dekat. Maka kamu Fatimah anakku, fatakullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbiri, sabarlah kamu. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Karena ya sebaik-baik tauladanmu itu adalah saya untukmu. Ya, sebaik-baik pendahulumu adalah saya untukmu. Maksudnya untuk meniru di dalam akidahnya, meniru dalam ibadahnya, meniru dalam muamalahnya, akhlaknya, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisikan yang pertama. Qalat wa bakaitu. Naam. Bukai alladhi ra'id. Ya, falama ra'a jazai. Naam saroni saniyah. Maka Fatimah bercerita, ya, pada bisikan yang kedua. Naam. Yakni maka ketika melihat, ya, kesedihan yang di sana beliau membisikkan yang kedua, ya, fatala ya Fatimah, maka beritahukanlah wahai Fatimah. Ala tarudain, idalah kamu ridha antakuni ya sayyidah nisa'al mu'minin. Ini bisikan yang kedua. Ya, Fatimah dihibur oleh Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, apakah kamu tidak ridha, ya, bahwasanya kamu menjadi pemukanya wanita mu'minin. Ya, sayyidah nisa'. Ini merupakan pemuka-pemuka, orang yang paling utama dari kaum mukminin, sayyidah hadal ummah, ya orang yang paling utama dari umat ini, itu anaknya Rasulullah SAW, ya. Dan sebagai teladan buat kaum wanita, para istri di antaranya, yaitu Fatimah bintu Rasulullah SAW. Maka qalat pada saat itu Fatimah, fadhahiktu na'am dhahki alladhi ra'aiti. Maka aku pun tertawa sebagaimana ya engkau wahai ibunda Aisyah melihatnya. Ya. Qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarh Shahih Muslim. Ada kitab tebal syarah Shahih Muslim. Di sana mensyarah hadis-hadis Shahih Muslim. Ya, adapun syarah Shahih Bukhari ada kitab tebal namanya Fathul Bari, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani itu sampai sekitar 24 tahun. Itu tebalnya mungkin berpuluh-puluh jilid. Nah, syarah Muzhab ini, ya syarah Shahih Muslim ini, ya, ini juga kitab tebal yang menyarah dari hadis-hadis Shahih Muslim. Kalau mencari faedah di sana, misalnya antum menemui hadis-hadis tertentu yang susah untuk diterjemahkan, tidak dimengerti lafaz-lafaznya, bisa dilihat di sana. Ya, ini cara untuk apa? Mengambil faedah hadis. Nah, makanya seorang menuntut ilmu, kalau dia ingin memiliki ilmu nafi', yang dia kuasai adalah apa? Muktasor. Ya, ringkasan-ringkasan itu dikuasai semua, nanti baru yang tebal-tebal atau yang lebih lengkap-lengkap lagi untuk dia pelajari. Naam, ini fidana asakullah. Ya. Di dalam kitab Syarah Shahih Muslim, Syarihun Qawla Nabi SAW, sebagai penjelas dari sabda Rasulullah SAW, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sungguhnya sebaik-baik salafmu adalah saya, untukmu. Qawla as-salaf al-mutaqaddim, kata al-imam Nawawi. Salaf itu adalah yang mendahului. Ya, wa ma'nahu anna mutaqaddimun kuddamak fataridin alayya. Ya, yang maksudnya adalah saya mengambil, ya, nam air telaga Rasulullah SAW bersamamu. Ya, maknanya seperti itu. Hadza huwa al-ma'na al-lughah. Ini makna secara lughah. Ya, ini makna secara lughah. Sehingga seorang muslim dia mengambil segala sumber, ya, dari telaganya Rasulullah SAW. Dia mengambil contoh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Dan sungguhnya sebaik-baik pendahulumu adalah saya untukmu. Ini yang dimaksudkan yufidina azakumullah. Tayyib. Ya. Kita tambahi sedikit biar lebih jelas. Nah, kita tambahi sedikit biar lebih jelas. Manhum as-salafu istilahan. Kemudian, siapa sih yang dimaksudkan salaf secara istilah? Ya. Madha ma'anan anas salafa fil lughah man taqaddamaka wasabaqaka fis sin wal fadli, ya, wa hunna nu'arriju ala tahdid hadhil lafdhah min haitsu al istilah. Ya, telah berlalu makna dari salaf secara lughah, yaitu orang-orang yang mendahuluimu, yang, ya, terdahulu dalam masalah umur dan keutamaan. Ya, dalam masalah umur dan keutamaan. Sekarang kita akan meningkat, ya, tentang batasan dari lafaz istilahan, dari sisi istilahan, haitsu istilahan, dari sisi istilahan. Sehingga difahami sebagai inti adalah di sini. Ya, siapa yang dimaksudkan salaf istilahan itu? Qala Allah jalla wa ala fil kitabil karim والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجري من تحتها الأنهار أو تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ini dasar yang hendaknya dihafal. Ini dasarnya salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang pertama kali dari kalangan kaum Muhajirin dan Anshar, kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju kepada Madinah, Anshar penduduk asli dari kota Mekah. Ya, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho pun kepada Allah. Ya, bagi mereka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan dijanjikan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dijanjikan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Naam. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Orang yang mengikuti jalannya, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar, mereka akan kekal di jannah. Ya, sedangkan kehidupan dunia ini fana. Ya, dunia yusama dunia li'annahu dunin. Dunia itu dinamakan dunia, kalau antum buka kamus bahasa Arab, karena maknanya pendek, maknanya akan hilang. Fa morgana. Dan seluruh ayat-ayat yang menjelaskan tentang dunia semuanya jelek. Dunia laibun walahun, dunia itu permainan. Ya. Dan sendoguro. Dunia mataul guru, dunia itu membuat kalian tertipu, atau dunia itu menipu. Dan sekian banyak. Mal hayatud dunya illa mataul gurun. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Dunia itu ya adalah lebih jelek dari akhirat, dan akhirat lebih baik dari dunia. Nah, min akhidina asakumullah. Maka orang-orang yang dia istiqomah mengikuti jalannya Rasul, jalannya orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan Anshar dan Muhajirin, istiqomah di sana mengikuti dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah janjikan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Ya, satu harinya berapa? Min khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Kita hidup di dunia itu cuma berapa tahun? Ya, paling banter 60 tahun kalau nyampe. Satu hari di akhirat, di surga 60,000 tahun. Nah, seperberapanya itu. Ya, tidak bisa dibandingkan. Maka dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan, apa kalian akan mengira masuk surga jika belum nampak kesungguhanmu dan kesabaranmu? Iya, jangan mengira masuk surga kalau kalian tidak sungguh-sungguh dan tidak sabar, tidak jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, menunjukkan bukti keimanan kita. Ya, karena orang-orang yang beriman itu mereka tidak ragu-ragu. Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta mereka, jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Ya, tidak hanya ucapan saja, tapi apa, dengan bukti. Demikian juga salaf itu tidak hanya ucapan saja, pengakuan saja, tapi harus dengan bukti. Ya, harus dengan bukti, harus dengan bukti. Nah, wa fi sahihin an Ibn Mas'ud radhiyallahu an anahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum summa ya yaji'u aqwamun nam tasbiku shahadatu ahadihim ya yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, di dalam lafaz Bukhari. Ya, di sana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia itu adalah zamanku, kemudian zaman berikutnya, kemudian zaman berikutnya. Ya, semua kemudian nanti akan datang suatu kaum yang mereka dalam keadaan apa? Ya, kesaksiannya didahulukan dari salah seorang mereka. Ya. Dari sumpah-sumpah mereka. Naam. Dan sumpahnya sebagai saksi atas apa yang mereka naam telah mendahuluinya. Mereka bersumpah hingga jadi kebiasaannya, ya, kata para ulama. Ya. Naam, inna fidina azakumullah. Sedikit-sedikit bersumpah, ya. Ini akan datang suatu kaum yang seperti ini. Padahal sumpahnya adalah sumpah yang terkadang tidak benar, sumpah palsu. Dan itu kita temui pada zaman-zaman sekarang ini. Banyak orang mudah ia mengucapkan sumpah, tapi dalam keadaan berdusta. Naam, wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu an qalat sa'ala rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun. Dari hadis Aisyah, ya, bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallam, siapa manusia yang paling baik? Qala al-qarnu alladhi ana fihi. Yang paling baik adalah kurun di mana saya ada di dalamnya. Summa tsani, summa tsalis. Kemudian yang kedua dan yang ketiga. Sebagian ulama menyebutkan 100 Hijriah, 200 Hijriah sampai 300 Hijriah. Ya. Naam. Inna fidana azakumullah. Atau 3 kurun yang awal. Ya. Ini asal mula salafiyah. Sehingga salafiyah bukan kelompok, bukan partai, bukan organisasi, bukan gerombolan-gerombolan acara-acara, ya, bukan naam yayasan, ya, bukan TV. Pokoknya asal nonton TV ini kamu salaf, ya, enak sekali. Ya, salaf itu adalah bukti dari kesesuaian terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah nanti dengan apa yang kita lakukan. Jangan ikut-ikutan manusia umumnya atau manusia-manusia yang mereka menyimpang. Ya, hendaklah apa? Senantiasa teguh di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian menasihati manusia dengan cara yang hikmah, lemah lembut, berdiskusi mereka dengan cara yang baik, kemudian kalau berjidal, ya, dengan cara-cara yang menyenangkan, yang bisa membuat seseorang sadar. Kalau tidak, tinggalkan jidal, ya, tidak ada gunanya. Kalau seorang jidal tidak mencari kebenarannya, seorang bantah-bantahan dalam keadaan apa, saling menjatuhkan, ini tidak ada gunanya, tinggalkan. Nah, ini afidina azakumullah. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita sambung semakin jelas dari apa itu salafiyah. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.